Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan dua qism al-maqlub. Nah, yaitu idzalu rawin ma birawin dan yani kalbu is qablu is qalbu isnad. Nah, baik, nanti kita jawab bahwa al-ghalib seringnya qalbul isnad itu terjadi karena apa? Ikhtibar ya, imtihan, ujian. Dan kita melewati sini kisah yang menakjubkan, kisah al-Bukhari bersama ahli Baghdad. Nah, kama sana'a ahlu Baghdada ma'al Bukhari. Berapa hadis yang di qalb di pada kisah itu? 100 ya. Nah, yang di balik sanadnya ya. Nah, dan dibagi berapa? Dibagikan ke 10 orang untuk mengetes Al-Bukhari. Nah, dan Bukhari seorang diri. Baik. Yang menakjubkan apa? Bukan hanya Al-Bukhari tahu asli hadis itu yang benar 100 itu, tapi yang maklubnya juga yang baru dengar dari mereka juga dihafal oleh Al-Bukhari. Dia disebutkan satu persatu kemudian diluruskan, dibenarkan. Nah, kemudian qalbu al-matan. Nah, qalbu al-matan. Tayyib. Yang diperhatikan oleh ya'tani bihil muhadithun adalah qalbul isnad, yang terkait dengan kesahihan hadith. Yang ya'tani bihil fuqaha qalbul matn, karena terkait dengan fikih, hukum yang na'am terkandung di dalamnya. Baik, kita lanjut kisah berikutnya, yaitu al-fard. Nama ni aku. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wal faradu ma qayyadtahu bi thiqati au jam'i au qasri ala riwayati. Baik, di sini tertulis qasir ya. Qasrin ya. Kalau au qasir, qasir begini. Au jam'in au di at-ta'liqatul radiyah, di naskah yang ada dalam at-ta'liqatul radiyah di Syekhna al-Bukhari, matan yang beliau tampilkan wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin, ya, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin au jam'in, jadi ditanwin ya, bi thiqatin au jam'in au qasrin. Satu kata dalam rangkaian baitul syair, apabila dia bukan di ujung paling akhir ya dalam satu bait, itu tidak terhalangi dari tanwin. Nah, jika ada tanwin tetap ditanwin. Ini masih bagian sadr al-bait, ini bagian awal. Lain kalau di ajz di ujung bait kemudian ujung sana, kita ada seperti ini ala riwayati ya. Au jam'in au qasrin ala riwayati. Nah, itu sudah tidak ditanwin. Nah. di sini. Tayyib. Wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Di sini yang di Ibnu Utsaimin apa bi thiqati ya? Au jam'in au qasrin ala riwayati. Artinya semuanya ma'tuf ya kepada thiqah. Qayyadta al-fardu ma qayyadtahu. Al-hadith al-fard adalah hadith yang anda batasi bi thiqatin, dengan seorang rawi yang thiqah, au jam'in atau jam' au qasrin ala riwayah, ada riwayah atau mencukupkan ada riwayah, yang riwayah tertentu saya akan jelaskan nanti. Nah, hada huwa قال العثيمين رحمه الله قال ابن عثيمين رحمه الله هذا هو الثالث والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة وهو الفرض وذكر الناظم له ثلاثة أنواع طيب النوع الأول ما قيد بثقة. النوع الثاني ما قيد بجمع. النوع الثالث ما قيد برواية. طيب ini yang ke-23 dari aqsam al-hadith yang disebutkan dalam manzuma ini baikuniya, yaitu al-fard. An-Nadhim al-Baikuni ya, penulis manzuma baikuniya, menyebutkan tiga macam al-fard. Ma quyida bi thiqah, yang dibatasi dengan thiqah. Ma quyida bi jam', yang dibatasi dengan jam', dengan sekelompok. Ma quyida bi riwayah, yang dibatasi, dicukupkan pembatasannya dengan riwayat. Naam. Fama huwa al-fardu? Naqulu al-fardu huwa an yanfarid al-rawi bil hadisi. An yanfarid al-rawi bil hadisi. Bil hadisi. Tayyib. Ya'ni an yarwiya al-haditha rajulun fardun. Tayyib. Apa itu al-fard? Syekh menjelaskan, naqulu, kita mengatakan al-fardu adalah ya, an yanfarid ar-rawi bil hadithi, seorang rawi bersendiri. An yanfarida bersendiri, yakni tidak ada yang lain bersamanya, bil hadith, pada periyatan hadith itu, dia sendirian pada periyatan hadith itu. Nah, yakni an yarwi al hadith rajulun fardun, yakni yang meriwayatkan hadith itu adalah satu orang saja. Fard itu artinya tunggal satu. Dia sendiri, bersendiri dia dalam perintah hadith. Tidak ada orang lain yang ikut meriwayatkan ya hadith itu bersamanya. Tamam? Wal ghalibu ala al-afradi ad-da'fu. Lakinna ba'daha sahihun mutalaqqa bil qubuli. Tayyib. Al-ghalib, yang dominan ya, yang lebih banyak ya, yang mendominasi hadith al-afrad, jamak dari fard, hadith yang fard, yang mendominasi adalah kelemahan. Ini yang lebih banyak yang lemah daripada yang sahih. Lakin ba'duha. Tayyib. Lakin ba'duha, kan, tetapi sebagiannya sahihun. Ada yang sahih, tapi lebih banyak yang dhaif. Nah, sebagiannya sahih, mutalaqqa bil qabul, diterima ya. Diterima sebagai hadis yang sahih. Tayyib. Ikra. Lakinnal ghaliba al-afradi annaha dhaifatun, la siyama fi ma ba'da al-quruni ats-tsalasati. لأنه بعد القرون الثلاثة كثر رواته فتجد الشيخ الواحد عنده 600 راو فإذا انفرد عنه راو واحد دون غيره فإن هذا فإذا انفرد عنه راو واحد دون غيره فإن هذا يوجب الشك طيب فكيف يخفى هذا الحديث على هذا العدد الكثير ولا يرويه إلا واحد فقط لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة sebagai yang sahih yang mutlaq bil qabul tapi ya yang lebih banyak adalah dhaif. Nah, kebanyakannya dhaif. Hanya sedikit yang diterima. La siyama fi ma ba'dal quruni tsalatsati. Ya, apalagi setelah al-qurun ats-tsalatsah. Apalagi setelah tiga generasi terbaik umat. Nah, setelah berlalu tiga generasi sahabat tabi'in, atsbat tabi'in, tayyib. Li'annahu ba'dal quruni tsalatsati katsara ar-ruwatu. Karena sesungguhnya setelah lewatnya tiga kurun ya yang mulia itu terbaik itu katsara ar-ruwatu rawi-rawi itu sudah banyak rawi-rawi. Nah, fatajidu syaikhul wahid 'indahu 600 rawin. Anda mendapati seorang syekh ya di sisinya yang duduk di majelisnya yang mengambil haditsnya ya yang meriwayatkan darinya berapa 600 rawi bayangkan 600 rawi duduk di majelisnya ramai majelis-majelis di zaman itu fa idan farada anhu rawin wahidun duna ghairi maka jika ditemukan ada satu rawi bersendiri meriwayatkan hadis dari syekh yang muridnya 600, 500 dan semisal itu, yang ratusan muridnya, satu saja meriwayatkan hadis dari dia, yang lainnya tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang itu. Mana yang 599? Kok bisa satu tok yang tahu? Hah? Kok bisa satu saja yang tahu padahal ratusan murid? Fa inna hadha yujibu syakk. Maksudnya ini mengharuskan munculnya apa? Keraguan pada riwayat orang yang bersendiri ini. Aneh ini. Ya. Wajib, ya ini kok ganjil gitu kan? Nah. Harusnya kalau itu memang hadis yang sahih dari syekh itu murid-muridnya yang lain pada tahu jika dia meriwayatkan kepada orang hadis itu. Ini kok hanya satu yang tahu. Aneh ganjil kan begitu. Maka ini menimbulkan keraguan. Fa kaifa yakhfa hadzal hadits 'ala hadzal 'adad al-katsir? Bagaimana bisa ya? Tersembunyi hadis ini atas sekian jumlah yang banyak ratusan itu la wala yarwi illa wahidun faqad dan tidak meriwayatkan kecuali satu saja. Nah, lakin fi ahli sahabati taksurul fardiyatu wa kadzalika fi ahli tabi'ina lakinnaha aqallu min ahli sahabati bi intishari tabi'ina wa kasratihim wa fi ahli tabi'it tabi'in taksurul fardiyatu lakinnaha aqallu min ahli tabi'in lakinnaha aqallu lakinnaha aqallu min ahli tabi'in tayyib idan fal fardu min qabilid dha'ifi ghaliban nah lakin fi adi sahabat taksurul fardiyatu tetapi di masa sahabat di al-qurn al-awwal ya di kurun yang pertama kurunnya para sahabat ya taksurul al-fardiyah nah hadis-hadis yang diriwayatkan hanya satu orang itu banyak nah di masa itu masih banyak orang berilmu. Nah, baik. Wakadhalika fi ahadith tabi'in. Nah, begitu pula di masa tabi'in. Di masa-masa awal dulu, ketika masa-masa orang banyak ilmu, banyak orang berilmu, itu orang-orang yang mereka mumpuni ilmunya itu bicaranya sedikit ya. Nah, baik. Begitu pula kemudian pada masa kurun berikutnya, yaitu hadits tabi'in, kurun tabi'in. Lakinnaha aqallu min ahdi sahabah. Baik, akan tetapi al-fardiyah, hadith-hadith fard di kurun tabi'in lebih sedikit jumlahnya dibanding di masa sahabat. Nah, ini kan ilmu semakin berkurang ya. Nah, jadi di masa tabi'in dibandingkan di masa sahabat. Baik. Lintisyari tabi'ina wa kathratihim, dan dikarenakan banyaknya tabi'in dikarenakan menyebarnya tabi'in dan banyaknya jumlah mereka. Nah, yakni butuh penyebaran ilmu ke berbagai negeri, tabi'in ya lebih menyebar ke seluruh pelosok negeri dan jumlah mereka lebih banyak ya, sehingga periwayatan lebih banyak dibandingkan di zaman sahabat. Orang-orang pada butuh ilmu di masa itu karena zamannya ya dibandingkan zaman sahabat seperti itu ya. Tayyib, lebih butuh periwayatan. Wa fi ahdi tabi' tabi'in takthurul fardiyatu, dan di masa tabi' tabi'in kurun yang ketiga, takthurul fardiyah, al-fardiyah juga banyak hadith fard, lakinna aqallu min ahdi tabi'in, tapi jumlahnya lebih sedikit lagi dibanding tabi'in ya, lebih butuh lagi periwayatan, kan begitu. Nah, baik, idzan fal fardu min qabil ad-da'if ghaliban ya, jadi demikian, maka al-fard termasuk dalam kategori ad-da'if ghaliban ya, pada kebanyakannya biasanya dhaif. Naktafi ya. Ya. Insyaallah. Allahumma subhanaka wa bihamdika.